الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الشارح حفظه الله تعالى نقول الاختلاف على قسمين القسم الأول الاختلاف في الدين كالاختلاف في العبادة والعقيدة وهذا اختلاف مذموم ومحرم لأن الدين ليس مجالا للاجتهاد وليس مجالا للآراء بل الدين توقيفي والعقيدة توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها علينا أن نتمسك بما شرعه الله لنا من الدين ومن العقيدة دون أن نتدخل بآرائنا واجتهاداتنا كذلك العبادة توقيفية ما جاءنا به دليل عملنا به وما ليس عليه دليل فإنه بدعة يجب علينا تركه لحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأمور العقيدة وأمور العبادة وأمور الدين عموما لا مجال للخلاف فيها أبدا وإنما تتبع فيها النصوص من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة القسم الثاني الاختلاف فيما للرأي فيه مجال أو ما هو مسرح للاجتهاد من مسائل الفقه واستنباط الأحكام من الأدلة هذا يقوم فيه الاختلاف لأن مدارك الناس تختلف في الاستنباط من النصوص ومسائل الإجماع محصورة ولا يجوز مخالفتها لكن حسبك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Nabiyina wa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Masih di permasalahan kedua dari masail jahiliyah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan mengenai ikhtilaf ala kismain. Ikhtilaf itu ada dua macam. Al-ikhtilafu fid-din, perselisihan dalam agama. Kal-ikhtilafu fil-ibadah wal-aqidah, semisal perselisihan dalam ibadah dan akidah. Hada ikhtilafun madmumun muharramun. Ini perselisihan yang tercela, diharamkan. Enggak boleh di sini berbeda pendapat. Ya. Dianna din laisa majalan lil ijtihad. Karena urusan agama yang seperti ini, akidah seperti ini enggak ada ruang. Ya, bukan enggak ada ruang, enggak ada medan di sini untuk berijtihad. Karena terkait urusan akidah itu semua sudah ada nasnya. Karena masdar talaqqi dalam akidah itu cuma tiga. Quran, sunnah, ijma. Enggak ada kias. Enggak ada syar'u maqablana, enggak ada istihsan. Enggak ada yang lain yang merupakan hujah bagi dalam atau dalam urusan fikih. Ya, namun dalam urusan akidah itu jelas Quran, sunnah, ijma' sumber dalilnya. Ya. Maka kalau ada perbedaan pendapat di sini enggak boleh. Enggak bisa seseorang, "Oh, kami berijtihad berdasarkan nalar kami." Enggak boleh. Urusan akidah. Enggak ada ijtihad kalau di situ ada nas. Kaidah mengatakan ya, la ijtihada ma'a wujudi an-nas. Enggak boleh ada ijtihad kalau ada nas. Enggak boleh. Kami berijtihad dalam memberikan ibadah kepada kuburan wali, enggak boleh ada nasnya. Enggak boleh kita mengagungkan kuburan kayak begitu. Ya, la'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dijadikan tempat ibadah. Masjid itu tempat ibadah. Ya, ju'ilat li al-ardu ya. Masajida wa tahura. Bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai masajid. Apa itu masajid? Tempat ibadah. Wa tahura dan tempat apa namanya? bersuci, untuk bersuci. Ya, baik. Gak bisa dengan klaim ijtihad boleh beribadah ya di kuburan, gak boleh. Apalagi di situ diberikan kepada penghuni kubur tadi. Ya, di anadin laisa majalan lil ijtihad, laisa majalan lil ara. Gak ada ruang untuk berpendapat di sini, berbagai pendapat. Baliddinu tauqifi. Urusan agama ini tauqifi, artinya ada dalil di situ. Wal aqidah tauqifiyatun, apalagi akidah. Ya, la majala lijtihad fiha, enggak ada ruang untuk beristihad di situ. La ijtihada ma'a wujudin nas, ini kaidahnya. Enggak boleh ada ijtihad kalau di situ sudah ada nas, dan selalu ada nas dalam urusan akidah. Baik uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ya. Nah, perbedaan pendapat antara ahli sunnah wal jamaah dengan asyairah misalkan, itu bukan khilaf yang terpuji, tapi tercela. Gak bisa kita, ya udahlah saling memaklumin, gak bisa. Semuanya itu harus tunduk kepada dalil. Ya, tunduk kepada dalil. Baik. Dalam urusan rububiyah apalagi, gak ada dikatakan kalau pantai selatan penguasanya Nyi Roro Kidul, kalau di Semeru penguasa jin-jin yang diberikan sesaji, nggak ada, ya, nggak boleh. Dengan mengatakan oh boleh kau memberikan sesaji ya, kepada apa namanya arwah leluhur, sedekah laut, sedekah bumi, ini kan kearifan lokal, nggak bisa. Ini urusan akidah, nggak ada ijtihad di situ. Alaina an natamassaka bima syara'ahu Allahu lana minad dini wa minal aqidah. Wajib bagi kita berpegang dengan apa yang Allah syariatkan kepada kita berupa agama ini, berupa akidah ini. Duna an natadakhkhara bi ara'ina, tanpa kita perlu mencampurinya dengan pendapat-pendapat kita, wajtihadatina, dan ijtihad kita. Kadzalikal ibadatu tauqifiyatun, ibadah juga tauqifiyah. Maja'a nabihi dalilun amilna bih. Apa yang ada dalilnya kita amalkan. Wa ma laisa alaihi dalilun fa innahu bid'atun yajibu alaina tarkuhu. Dan yang tidak ada dalil maka itu bid'ah, wajib bagi kita meninggalkannya. Semisal tahlilan kenduri kematian, enggak ada dalilnya. Ya, dalilnya semua itu pasti gali cok aja. Ya, maka ditinggalkan. Di hadis ma'an berdasarkan sebuah hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami yang tidak ada padanya, tidak bukan berasal dari agama kami, maka itu tertolak. Dan juga hadis iyyakum wa muhdatsatil umuri. Ya, hati-hati kalian dari berbagai perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Urusan dunia boleh. Perkara yang baru, inovasi baru, teknologi baru. Ya, mobil, motor, kereta cepat, pesawat terbang boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi amri dunyakum. Ya, kalian yang lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian, itu diperbolehkan. Nah, ini fiddin dalam urusan agama. Ya. Taib. Wa inna kullu muhdatsatin bid'atun, karena setiap yang diadakan dalam agama itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu di neraka. Fa umurul akidah, maka berbagai perkara akidah, perkara ibadah, perkara agama ini secara umum la majala lil khilafi fiha abadan. Enggak ada ruang untuk ijtihad itu selama-lamanya. Ya, enggak ada ruang untuk beristihad di situ. Nah, ini perhatikan ya. Karena sudah ada nas. Ya. Wa inna ma tuttaba'u fiha an-nusus minal kitabi was-sunnah. Nah, nas-nas dari Al-Qur'an dan sunnah itulah yang diikuti. Wa ma kana 'alaihi salafu hadhil ummati. Dan apa-apa yang diamalkan oleh salaf umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, ini perselisihan yang pertama yang tercela kalau berbeda di situ dalam urusan akidah. Ya. Al-qismusani, perselisihan pendapat yang kedua, al-ikhtilafu fi ma li ra'yi fihi majalun. Perselisihan, perbedaan pendapat yang dalam hal tersebut bisa bagi pendapat, ada ruang bagi pendapat ya, bagi pendapat-pendapat kita. Au ma huwa masrahun lil ijtihad min masailil fiqh. Atau memang yang dia diberikan kebebasan diberikan ruang untuk ijtihad itu dari berbagai permasalahan fikih, wastinbatil ahkam minal adillah, dan beristinbat, menyimpulkan, merumuskan ya hukum ya dari dalil-dalil, digali hukum tersebut dari dalil-dalil dengan kaedah-kaedahnya, perangkat-perangkatnya, ilmu alatnya. Wahada yaqa'u fihi al-ikhtilafu. Ini yang memang terjadi khilaf. Nah, dalam permasalahan ini kita luas lentur, enggak boleh kaku. Yang tegas, tidak ada kompromi dalam urusan akidah. Jangan terbalik. Dalam urusan akidah ya, gemulai. Tapi dalam urusan fikih berbeda pendapat, kencang sekali, luar biasa. Oh, enggak boleh beda. Ini luar biasa ini. Ini ajaran siapa kayak begini? Urusan akidah kencang, enggak bisa, enggak ada khilaf di situ. Ya. Enggak ada khilaf. Apalagi terhadap orang-orang yang memusuhi Islam, enggak ada. Semisal para buzzer, ya. Kita nyatakan sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama berdasarkan kaedah-kaedah yang diambil dari nusus. Ya. Ya. Terhadap pencela Islam kita katakan kafir. Karena para ulama menyatakan demikian, telah bersepakat. Bahkan dikatakan oleh Ishaq ibn Rahuyah, "Man sabballahu wa sabbar rasul wa sabbad din." Siapa yang mencela Allah, mencela Rasul, mencela agama, ya. Maka para ulama telah, ajmal ulama telah berkonsensus, bersepakat akan kekafiran orang tersebut. Ya. Nah, jangan terhadap yang kayak begini dia ya memberikan uzur. Nah, terhadap yang beda pendapat fikih, la yu'zaru, enggak dikasih uzur. Beda sama dia langsung disikapi. Ini ngaco ini ya. Nah, ini ngaco, ngawur. Dan memang yang seperti ini orang-orang murji'ah ya, terhadap kaum muslimin beda fikih luar biasa, luar biasa ya. Baru beda dikit aja kok gak gerak-gerak lagi, langsung sholatnya kok gak gini, langsung disikapi. Kalau sujud kok tumitnya, kakinya gak rapet karena beda, oh langsung disikapi. Hai subhanallah. Ya. Dia terhadap pencela Islam semisal Ade Armando tidak dia kafirkan. Dia anggap masih muslim. Subhanallah. Siapa itu, ada kayak gitu ya? Banyak. Nah. Banyak kayak begitu. Allahu musta'an. Berkolam-kolam mereka itu. Mau dari kalangan duat sampai kalangan juhalanya itu ada. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Li'anna madarikan nas takhtalifu fil istinbati ma'an nusus. Karena madarikan nas, jangkauan pemahaman manusia itu berbeda-beda dalam beristinbat, menggali hukum dari nas, Al-Quran dan hadis. Ya, semuanya berdasarkan Quran dan Sunnah, tapi pemahamannya beda. Ya. Semisal memahami bangkit dari sujud yang duduk istirahat mau ke berdiri. Ya. Ajen dipahami oleh ulama seperti ini, dipahami oleh yang lain, Syalbani begini. Tahrik dipahami oleh ulama, tahrik. Ya, kalaupun hadisnya sahih, ya, karena para ulama ya menyatakan hadis tersebut syad, wasyad min aqsamid dhaif. Ya. Kalaupun hadis itu sahih, itu pun bukan tahrik seperti yang dipahami oleh ikhwan-ikhwan sebagian begini-gini. Ya, Syalbani diantara yang tidak menganggap hadis tersebut syad, namun jumhur mengatakan syad. Kalau syad dhaif. Nah, Syalbani sendiri mengatakan tahrik itu gini, kayak geter. Kalau di sini memahaminya sah, pemahaman siapa tuh? Wah. Ya. Ya, Abu Ishaq Al-Huwaini murid Syalbani pernah bertanya langsung pada Syalbani ini hal itu. Hadis tahrik. Bukan begitu, tapi kayak geter aja. Itu pun didhaifkan oleh para ulama. Kalaupun tahrik dipahami ya, tahriknya itu ketika tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Berarti di sini ragamnya banyak ya. Sifat sholat Nabi itu enggak satu ya, ikhwan. Sifat sholat Nabi ada Syekh Jibrin, ada Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz juga punya, Syekh Albani juga punya. Bahkan punya Syekh Albani dibantah oleh anggota Lajnah Daimah. Ya, ulama, salah seorang ulama kabir di negeri Saudi Arabia, yaitu Syekh Bakar Abu Zaid, membantah sifat sholat nabinya Syekh Albani yang berjudul La Jadida fi Shalah. Jadi kok bisa satu si buku sifat sholat nabi itu acuan, siapa yang beda? Ini masalah fikih. Ya, masalah fikih. Jadi gak bisa, ini sifat sholat nabi, itu kan pemahaman Syekh Albani. Pemahaman mazhab Syafi'i, sifat sholat nabinya itu di mata Abu Suja. Gila. Ini Syekh Albani. Itu kan pemahaman Syekh Albani. Pemahaman ulama yang lain, Hanbali beda tuh. Di kitab Manarus Sabil loh, gitu sifat sholat nabinya. Paham gak? Ya. Tapi kan hadis-hadis tersebut doib. Itu kan pemahaman Syekh Albani. Menurut ulama yang lain, sahih. Gak bisa diamalkan. Itu kan pemahaman ente. Pemahaman ulama yang lain, hadis doib boleh diamalkan dalam bab fadailul amal. Boleh diamalkan. Gak boleh beramal. Itu pemahaman ente. Pemahaman ulama salaf boleh. Imam Abu Dawud mengatakan boleh diamalkan. Ya. Makanya Syekh Albani ketika mentakhrij buku hadis, buku fikih mazhab Hanbali yang berjudul Ad-Dalil, namanya kitab Ad-Dalil itu, berarti buku fikihnya dipenuhi dalil. Syekh Albani mentakhrij, jadi judulnya Irwaul Ghalil. Itu sama ulama Hanabilah rame-rame ditolak. Pertama, Syekh Albani ajnabi, bukan mazhab Hanbali. Bukan berasal dari kaedah-kaedah Hanbali. Yang berikutnya lagi juga, udah beda manhajnya. Hanbali membolehkan beramal dengan hadis dhaif. Syekh Albani enggak membolehkan mutlakon secara mutlak. Ya udah beda, enggak diterima itu Irwaul Ghalil. Paham enggak di sini? Jadi gimana kita memaksain coba permasalahan fikih? Hah? Permasalahan fikih gimana coba memaksain? Selama ya ada dalilnya, para ulama berbeda pendapat. Semua bersumber dari dalil. Ya, ini harus kembali, ulama bukan dalil. Imam mazhab bukan dalil. Ya imam mazhab bukan dalil, pakai lagi ente. Kan begitu. Imam mazhab aja bukan dalil, apalagi antum, ustaz antum, syekh antum. Imam mazhab itu di langit ketujuh mungkin. Antum itu baru keberapa meter? Kok bisa gitu? Harus kembali Quran dan Sunnah. Emangnya ulama mazhab itu kembali kepada Taurat dan Injil? Subhanallah. Hah? Kembali kepada Weda gitu? Itu ilzam-ilzam ngaco kayak gitu yang sering kita dengar. Ya, ulama bukan dalil. Iya betul. Ulama bukan dalil, apalagi ustadz ente. Dan kekeliruan dia hanya memahami dalil hanya Quran dan Sunnah. Ini keliru sekali. Siapapun yang belajar usul fikih dasar-dasar sekalipun, dia akan tahu dalil itu banyak. Dalam madhab Syafi'i 4. Selain Quran Sunnah, ijma, kias. Madhab yang lain ada qaulu sahabah. Ada apa namanya? Ijma' khulafa ar-rasyidin. Dalam madhab Syafi'i ijma' khulafa ar-rasyidin. Madhab yang lain enggak. Dan sedikit yang memahami apa yang mengatakan kalau sahabat itu hujah. Padahal mazhab Syafi'i kalau sahabat bukan hujah. Makanya ketika Abu Malik Al-Asja'i mengatakan kunut subuh bidah, itu kan ucapan dia. Enggak diterima sama mazhab Syafi'i karena bukan hujah. Hujah itu Quran, Sunnah, ijma, kias dalam mazhab Syafi'i. Pendapat Abu Malik Al-Asja'i ini tidak diterima sama mazhab Hanbali karena kalau sahabat bukan hujah menurut mereka. Paham gak sini? Jadi dia pikir dia aja kali yang tahu tuh hadis Abu Malik Al-Asja'i. Ya, yang ditanya tuh sama anaknya. Ya. Ya abati qad salaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Dia pikir dia aja yang tahu. Ulama-ulama enggak tahu. Al-Baihaqi bawain hadis itu. Di Sunanul Kubra dan bantah itu lewat riwayat-riwayat yang lain dengan menutup man hafidhu hujjatun ala man lam yahfad. Juga beliau bawakan di Ma'rifatus Sunan wal Asar untuk membantah itu. Dibantah pakai pendapat-pendapat salaf. Riwayat-riwayat tabi'in. Ya. Terkait kunut subuh. Apalagi dalam riwayat tersebut juga ada penetapan kunut subuh. Dia kan anaknya tabi'in bertanya pada bapaknya sahabat. Ngapain sesuatu yang enggak ada wujudnya ditanya? Pasti ada wujudnya ya. Nah, ini anaknya tabi'in nanya ke bapaknya sahabat, "Engkau salat bersama Rasulullah, bla bla bla." Apakah mereka kunut subuh? Tuh. Kunut subuh kalau sesuatu yang enggak ada wujudnya, ngapain ditanya di masa tabi'in? Ya, pasti ada wujudnya. Dan itu dibawakan wujudnya itu oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam berbagai riwayat yang banyak di Sunan Al-Kubra. Ya, barakallahu fikum. Jadi ya sederhana sekali untuk menolak pendapat kunut subuh dengan bid'ah pakai hadis satu hadis tadi itu. Ya, sederhana sekali dan melemahkan hadis-hadis tentang kunut subuh. Kan banyak tuh hadis-hadis tentang kunut subuh tuh. Ya, oh ini terdapat perawi yang dipresisikan oleh para ulama yang bernama ya, Abu Ja'far. Memang ada ulama yang mestiqokan tapi didoibkan. Ya, doib jidan bukan. Itu kenapa kalau doib diamalkan, mazhab ulama fikih mengamalkan. Kalaupun itu doib. Ya, jadi enggak sesederhana itu menyimpulkan perkara fikih bid'ah. Enggak sesederhana itu. Ya. Jalan para ulama itu panjang yang kita tidak mampu menjangkaunya karena kita enggak punya perangkatnya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi ini berarti permasalahan khilafiyah. Ya. Wa masail ijma' mahsuratun, dan perkara-perkara ijma' pun terbatas. Ya, enggak ada semua permasalahan ada ijma'nya. Wa la yajuzu mukhalafatuha, dan tidak boleh diselisihi perkara ijma' tadi. Ijma' itu kuat ya ikhwah, secara pendalilan dia lebih kuat daripada Quran dan Sunnah. Bukan yang maknanya perkataan ulama di atas Quran dan Sunnah, enggak ada yang memahamin gitu. Ini perkataan para ulama, ijma' itu lebih kuat dalam pendalilan dibanding dengan Quran dan Sunnah. Ya, karena kalau ijma' itu terang, para ulama bersepakat, siapa yang mengatakan sholat tidak wajib, kafir, itu jelas itu. Ya. Itu jelas. Lakin ma laisa alaihi ijma'un minal masail ijtihadiyah allati hiya majalun lil ijtihad. Namun ya. Ya. Ijma' dari berbagai lakin ma laisa alaihi ijma'un minal masail ijtihadiyah allati hiya majalun lil ijtihad. Ya. Namun bukanlah ijma' yang di situ ada ijtihadiyah itulah yang ruang untuk beristihad, tidak. Wallahu jalla wa ala a'ta kulla alimin bihasabi ma khassahu bihi minal madariki wal fahmi. Allah taala ya memberikan kepada setiap orang alim, kepada setiap ulama sesuai dengan yang menjadi kekhususan dia berupa menangkap ya penalaran dan pemahaman. Wa ma yasilu ilaihi minan nusus, dan hal-hal yang menghantarkan dia kepada nas-nas. Ini belum dibaca ya. Ah, baca sodik berikutnya. Wali istihad. Qala syarih rahimahullah ta'ala, wali istihadu masyru'un fi dhalika, wa qad hasola al-ijtihadu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam kama huwa ma'rufun, fahada ikhtilafu fil ijtihadi. Fahada ikhtilafun fil ijtihadi وليس اختلافا في العقيدة ولا في الدين وإنما هو اختلاف اختلاف وإنما هو اختلاف في مسائل الفقه وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون ويختلفون وهذا الاجتهاد ala kismaini. Baik, ini dulu, perhatikan. Ya. Wal ijtihad masyru'un fi dhalik. Ijtihad memang disyariatkan dalam hal tersebut. Ya. Ketika seorang ulama memahami dalil, ya, maka beliau berijtihad. Dan kalau benar dapat dua pahala, keliru ya satu pahala. Waqad hasala ijtihad fi hadhihi, bahkan terjadi ijtihad di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kama huwa ma'rufun, sebagaimana ini yang ma'ruf. Nah, ini di permasalahan usul fikih ya. Fa ada ikhtilafun fil ijtihad. Ini perselisihan dalam ijtihad. Laisa ikhtilafan fil aqidah. Namun bukan perselisihan dalam akidah wala fid din maupun urusan agama ini. Wa inna ma huwa ikhtilafun fi masail fiqh. Kalau ada perselisihan itu di permasalahan fikih. Wakana nasu fi ahdi nabi, dan manusia dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidun wa yakhtalifun. Mereka berijtihad, mereka berselisih ya dalam memahami ya, apa? Bani Quraidah, salat asar di Bani Quraidah itu kan ketika Nabi mengutus pasukan ya, janganlah kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah masuk waktu asar. Para sahabat berbeda pendapat, ada dua pendapat di situ. Ya, dan dua-duanya terpuji. Wah, ada ijtihad ala kismainya. Ijtihad ini ada dua macam. Terus kismun. Kismun dhaharal dhaharad dalilu ma'a ahadit tarafaini al-mukhtalifaini fihi fayajibu akhdhu ma 'alaihi ad-dalila. Ad-dalilu. Baik, perhatikan. Nah, ini satu jenis dalil apa namanya? Kismun, ya, kisim mengenai ijtihad yang telah nampak dalil di situ. Ya, terhadap salah satu dari dua sisi yang berbeda, maka wajib mengambil dalil. Terus wa tarku ma lam yakum 'alaihi dalilu, dan wajib meninggalkan apa yang tidak terdapat dalil di situ. Terus fa ta'ridu ara fa turadu ara al ara al naibul fa'il fa ta'radu fa turadu ara ul fuqaha'i 'ala dalili. Maka pendapat-pendapat fuqaha itu harus dipalingkan kepada dalil. Jadi harus berdasarkan dalil. Dan semua pendapat fuqaha itu pasti mereka meniatkan kepada dalil. Apakah tepat pendalilannya atau tidak tepat. Ini husnudzon kita. Ya, hampir-hampir enggak ada fuqaha yang menyengaja untuk menghindari dalil. Mereka semua, hampir semua itu pasti ya, ingin menyelaraskan dengan dalil. Nah, semuanya itu pakai dalil. Ada yang dalil disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Semisal matan-matan yang mukhtasar, yang ringkas, mereka tujukan buat para pemula, mubtadiin, itu kebanyakan tidak pakai dalil. Kenapa demikian? Karena orang awam cukup mengamalkan. Orang awam misalkan dikenalkan rukun-rukun sholat ada 13, dia udah ngamalin aja. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga baca al-fatihah, yang keempat ruku, yang kelima itidal, yang keenam sujud, ya, yang ke apa namanya, yang ke-8 duduk di antara dua sujud, yang ke-9 dengan tuma'ninah di situ, yang ke-10 duduk tahiyat akhir, ya, yang ke-11 selawat apa tasyahud, membaca syahadat di tahiyat akhir, yang ke berapa tadi? 12 membaca selawat kepada Nabi, yang 13 salam pertama. Nah, orang awam, oh ini doang sholat wajibnya, ya udah. Nah, adapun dalil nanti di buku lanjutannya dia akan paham dalil. Kayak tadi yang kita baca ya, At-Tahdzib, baru di situ disebutkan dalil-dalil dari matan Abu Syuja. Ya, kita awal-awal waktu itu belajar fikih apa, kitab Mabadi Fikhiyah, namanya Mabadi Al-Fikhiyah. Ya. Ada dalilnya enggak disebutin? Apa rukun sholat? Apa rukun wudu? Apa syarat sah sholat? Apa pembatal sholat? Makruhatus sholat? Enggak kan? Langsung. Biar orang awam tahu. Ya, nanti kalau udah ngerti, belajar usul, belajar sisi pendalilan, baru dikenalkan dalil. Ya, dalilnya. Taib. Terus lanjut. Fama dalla alaihi dalilu wajabal akhdu bihi wa tarkuma khalafahu. Naam. Ya, famadalla ali dalilu, maka apa yang terdapat dalil wajib diambil dan meninggalkan apa yang menyelisihi dalil. Terus wa yajibu 'alal mujtahidi alladhi lam yuwaffaq lis-shawabi wa khalafa ad-dalila an yaqbala al-haqqa wa yarji'a ila shawabi. Wajib bagi ulama yang berijtihad yang lam yuwaffaq, yang tidak diberikan taufik ya untuk lisoab, untuk benar, artinya dia hanya dapat satu pahala, dan yang menyelisih dalil diwajib menerima kebenaran dan kembali kepada kebenaran. Terus wala yajuzu lahu al-istimraru fil ijtihadi al-khata'i. Khati'i. Dia tidak boleh untuk terus-menerus dalam ijtihad yang keliru. Ini dalam ijtihad, berarti dalam perkara yang dia tidak dilandasi dalil di sini, atau dia menyangka itu ada dalil padahal tidak terdapat dalil. Ya, terus. Wala yajuzu lana an nattabi'ahu ala al-ijtihadi al-khati'i. Tidak boleh bagi kita untuk mengikutinya dari perkara ijtihad dia yang keliru tadi. Ya, terus. Wal a'immatu yusunana. Wal a'immatu yusunana bihada wa yakuluna i'radu aqwalana aqwaluna a'rid fil amr itu a'radu yuridu a'ridu aqwalana 'ala al kitabi wa sunnati. Naam, tapi perhatikan. Ya, para imam dahulu wala yajuz an lana an nattabi'a wala istihadil khati. Tidak boleh bagi kita untuk mengikuti imam sang mustahid tadi di atas istihad dia yang keliru. Para imam dahulu mewasiatkan kita mengenai hal ini, mereka mengatakan ya, iridu aqwalana. Palingkanlah perkataan-perkataan kami ya kepada Quran dan Sunnah. Ini mereka sampaikan kepada siapa? Kepada murid mereka. Imam Syafi'i misalnya menyampaikannya kepada Muzani. Levelnya Muzani beda ya. Makanya antum harus pahami ucapan-ucapan para imam. Imam Ahmad mengatakan ya, nunggu ajaib, ada orang yang sudah kenal sunnah, sudah tahu sanad, tapi dia masih mengikuti pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri misalkan. Imam Ahmad mengatakan yang sudah tahu sanad gitu. Antum sudah tahu sanad belum? Ini Imam Ahmad mengatakannya kepada ulama-ulama yang selevel dengan beliau. Mungkin kepada Ishaq bin Rahuya, kepada Ali bin Madini ya. Itu mereka sudah sampai level bisa beristihad. Yang namanya istihad kalau di buku-buku usul, la yuqallid ahadan. Dia enggak boleh bertaklid pada siapapun. Ya, dan yang namanya mustahid nanti ala maratib, ada tingkatannya. Ada mustahid mutlak. Ya, ada mustahid madhab kayak Imam Nawawi. Ya. Tabarakallahu fiik. Nah, mereka itu memang kalau mustahid madhab, mereka masih menyandarkan diri kepada para imam. Imam mereka, misalnya Nawawi menyandarkan diri kepada ijtihad-ijtihadnya Syafi'i. Namun terkadang Imam Nawawi keluar dari pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, ucapan Syafi'i-Syafi'i yang seperti inilah yang ditujukan kepada al-Imam An-Nawawi, bukan kayak kita gini yang mualat kagak ngerti. Ya. Paham enggak di sini? Jadi jangan salah paham juga ya terhadap ucapan para imam. Ini ucapan para imam yang dimakan oleh Syaikhul Fauzan alal itlaq, secara mutlak. Ya, yaitu untuk menerangkan ya titiknya itu, yaitu semuanya harus bermuara kepada dalil. Ya. Nah, sebagian ikhwan keliru baca mukadimah sifat salat Nabi, dibacain yang kayak gini-gini. Idza sahal hadis bahwa madhabi, idza ra'aita qawli mukhalifan lima ra'aitu minal qawli minal hadisi fadribu qawli al-jidara. Buang pendapat Imam Syafi'i ke tembok kalau menyelisih dalil. Enak aja buang pendapat Imam Syafi'i. Wah, Imam Syafi'i itu bukan dalil. Ya, apalagi para ulama, banyak sekali ulama, Ibnu Bayah, As-Subki, ya, dan yang lainnya, bahkan An-Nawawi di Muqaddimah Al-Majmu', nanti kita akan sampai itu. Apa maksud perkataan Imam Syafi'i, idza shahal hadis fa huwa madhabi? As-Subki sampai punya syarah terkait itu. Nah, ya, nggak kayak kita. Oh, ini apabila sebuah hadis sahih itu madhabku. Nah, ya, sampai ada yang mengatakan Imam Syafi'i rujuk dari kunut subuh di kuburan. Apa lagi? Ini kan la ilaha illallah. Nah, itu udah kayak tahu perkara yang gaib dia. Nah, la ilaha illallah. Mana lagi tadi? dibaca. Hayya. Sudah dibaca? Belum. Ya, wal imamu Abu Hanifah, nah. Fal imamu Abu Hanifah rahimahullahu yaqulu idza jaa al haditsu anir rasuli sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal 'aini wa idza jaa al haditsu an sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal 'aini wa idza jaa al haditsu anit tabi'in fa nahnu rijalun wa hum rijalun. Masyaallah. Hadza kalamul imami Abi Hanifah aqdamul a'immati aqdami aqdama aqdami aqdam aqdam tabi ke abi al imami kan al kalamu al imami mudafun ilaih aqdami aqdamil a'immati al arba'ati. Nah, ayo dia nanti ke topik ya. Imam Abu Hanifah mengatakan kalau terdapat hadis dari Rasulullah SAW fa'ala ra'si wal a'in, fa'ala ra'si wal a'in itu di atas kepala, di atas mata itu. Maksudnya apa? Pasti kita terima gitu. Kita terima dengan yakin ala ra'si wal a'in. Itu maknanya begitu. Maka kita terima. Ya, kita udah tutup mata aja. Pasti kita terima. Kalau terdapat hadis dari sahabat Rasulullah SAW sama fa'ala ra'si wal a'in. Kalau terdapat hadis dari tabi'in, nah, fa nahnu rijalun wa hum rijalun. Kita rijal, mereka juga rijal. Artinya kita juga punya pendapat, mereka juga punya pendapat. Gitu. Nah, Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, Nu'man bin Sabit, ada ulama yang mengatakan beliau adalah dari kalangan tabi'i. Hah? Ada yang mengatakan beliau pernah berjumpa dengan Anas bin Malik. Allah alam, namun yang masyhur beliau adalah dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Kata Imam Abu Hanifah, na fahum rijalun wa nahnu rijalun. Ya, ini disebutkan oleh Dhahabi perkataan beliau ini di Asyar. Ya, barakallahu fikum. Bahkan ucapan Abu Hanifah ini didengar langsung oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Nah, Abdullah bin Mubarak. Barakallahu fikum. Inilah ucapan Al-Imam Abu Hanifah, aqdamil a'immatil arba'ah. Ulama empat imam madzhab yang aqdam, yang paling senior. Ya, yang paling senior. Terus, ya, Imam Syafi'i enggak pernah berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i lahir di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, 150 Hijriah. Namun Imam Syafi'i hanya berjumpa dengan para murid-murid seniornya Imam Abu Hanifah di Baghdad, di Irak. Berjumpa dengan Imam Abu Yusuf. Terus lanjut. Gantian topik. Tuma qala syarihu rahimallahu ta'ala, wal imamu malikun rahimallahu yaqulu, kulluna raddun wa mardudun alaihi illa sahib hadhal qabri, ya'ni rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu rahimallahu, aw kullama ja'ana rajulun, awa kullama ja'ana rajulun ajdala min rajulin. Apa? Tarokna ajdalu, bukan ajdala. Ajdalu min rajulin. Tarokna ma nazala bihi Jibrilu ala Muhammadin Lijadali haulai. Hada kalamul imami Malikin rahimallahu. Naam. Imam Malik mengatakan kulluna raddun wa mardudun alaih. Setiap kita itu bisa menolak dan bisa ditolak. Ya. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan kullu yu'khadun wa yurad. Semua perkataan ya. Kullun semuanya ini, semua perkataan itu yu'khadu, bisa diambil, wa yuraddu, bisa juga ditolak. Ila sahibi hadzal qabr, sambil beliau mengisyaratkan kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sang penghuni kubur itu. Yani yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan aw kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin. Apakah setiap ada yang datang kepada kita seorang yang lebih jago dalam berdebat dibanding dengan yang lain? Tarokna manazala bihi Jibrilu ala Muhammadin. Terus kita tinggalkan apa yang Jibril turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Lijadali ha'ula, karena debat perdebatan mereka. Ini ucapan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Terus wa yaqulu rahimallahu la yasluhu akhir, la yuslihu akhira, la yaslihu akhir, aslaha yuslihu, la yasluhu akhira, aslaha yuslihu, la yuslihu, la yuslihu akhira hadhihi al-ummati ma aslaha awwalaha. Ma huwa alladhi aslaha awwalaha? الكتاب والسنة. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. نعم. Imam Malik mengatakan لا يصلح آخر هذه الأمة. Ya. Tidak ada yang dapat memperbaiki akhir umat ini kecuali ما أصلح أولها. Kecuali apa yang telah memperbaiki awal dari umat ini. Ya. Kata Syekh Shalal Fauzan, mahualladhi aslaha awalaha. Terus apa coba yang telah memperbaiki awal dari umat ini? Tidak lain adalah Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Ini ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Terus wal imamu syafi'i rahimahullahu yakulu ajma'al muslimuna ala anna minastibanatin anna manistabanat ala anna manistabanatin lahu Manistabanat dikasih tak tanis karena fa'ilnya mu'annas di situ sunnah. Ala anna manistabanat lahu sunnatun mudof sunnatin sunnati Allah. Fa'il mudof sunnatin sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yad'aha liqawli ahadin. Nah, perhatikan. Imam Syafi'i mengatakan ajmal muslimuna la anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama muslimun maksudnya ulama. Karena yang berijma itu bukan juhala. Yang berijma itu adalah ulama al-muslimun. Kalau dikatakan ajmal ummah, umat telah bersepakat, itu ulama umat ini, ajmal muslimun, ulama al-muslimin. Ya. Dan yang berhak untuk ya, karena ada juga ada yang mengklaim ijma, ada yang mengklaim ijma. Yang berhak untuk membatalkan klaim ijma adalah ulama juga. Paham gak sini? Baik, ya. Ibnu Munzir punya kitab namanya Al Ijma. Namun ada juga apa-apa yang disebutkan oleh Ibnu Munzir di kitab Al Ijma itu ternyata dikritisi oleh para ulama. Enggak, itu bukan ijma. Buktinya ada ulama yang berbeda pendapat tentang hal ini. Nah, baik. Dan juhala enggak berhak itu. Oh, itu kan kesepakatan ulama. Saya enggak bersepakat. Berarti enggak ijma dong. Ente siapa gitu kan? Saya pernah dengar langsung itu. Pernah dengar langsung. Itu ijma ulama, saya tidak bersepakat. Itu ijma kaum muslimin, saya tidak bersepakat. Berarti saya kan bagian dari kaum muslimin. Berarti tidak ada ijma di situ. Lah, ini siapa gitu kan? Ah, ini pentingnya memahami pelajaran usul fikih walau dasar. Ini pembahasan ijma ada di usul fikih. Ya. Hai barakallahu fik. Nanti ada juga pembahasan ijma sukuti. Ah. Mana lagi tadi? Ya. Para ulama kaum muslimin telah bersepakat ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah. Telah bersepakat bahwa barang siapa yang sunnah Rasulullah SAW istabanat lahu, telah terang jelas bagi dia sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun lahu ayada'ah. Dia tidak boleh untuk meninggalkan sunnah Rasulullah SAW tersebut liqauli ahadin, hanya karena ada ucapan ya, seseorang. Itu enggak boleh. Ya. Barakallahu fikum. Namun untuk mengklaim itu sunnah juga bukan sunnah, itu juga dengan pemahaman ulama. Karena ada juga para juhala menyimpulkan itu sunnah. Tidak semua, ya, tidak semua yang ada pada Rasulullah SAW itu disebut sunnah oleh para ulama. Ada nanti perkara yang itu merupakan jibiliyah. Ya, memang perkara tabiat. Jadi untuk menyimpulkan sunnah sekalipun itu juga pemahaman ulama. Kemarin beredar meme, ya, saya baca sendiri nih. Antum juga mungkin bisa baca itu. Itu ketika ada riwayat kan, apa namanya yang disebutkan wahabat imro'atun, seorang wanita menghibahkan diri dia, menawarkan diri dia kepada hadapan Rasulullah SAW, gitu kan? Nah, ini di, memang disebutkan ada beberapa perempuan yang menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Langsung dibikin sunnah bagi wanita menawarkan diri ke pria soleh. Itu ulama siapa itu yang bilang sunnah bagi wanita menawarkan diri dia ke pria soleh? Sunnah katanya, sunnah. Jadi setiap akhwat sunnahnya nawarin diri ke Herlin gitu kan? Herlin aku padamu gitu kan? Enak aja. Itu untuk mengatakan itu sunnah, ulama juga yang mengatakan. Ya, Ibnu Abbas mengatakan hada sunnatu nabiyikum, ini sunnah nabi kalian. Ibnu Mas'ud mengatakan ini sunnah nabi kalian. Ulama kemudian yang mengambil perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ini juga mengatakan ini sunnah. Ya, jadi nggak bisa kita tahu dari hadis. Oh, gini ya, berarti sunnah nih, sunnah. Ya, taim. Siwak sunnah, jenggot sunnah, taim. Wah, Rasul pakai sorban, berarti pakai sorban sunnah. Nah, itu pemahaman dohiri ini. Ya. Itu perkara jibiliyah. Bahkan para ulama mengatakan pakai sorban itu, tau nggak tuh sorban yang di Saudi, simak namanya, yang kayak selendang kita itu. Ya, para ulama mengatakan kalau dipakai di luar Saudi yang nggak maruf, nggak masyhur pakai itu termasuk pakaian syuhrah, pakaian yang terlarang. Ya, Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syasri di buku beliau Syarah Usul min Ilmi Usulnya Syekh Utsaimin, kan ada tuh buku Usul Fikih Syekh Utsaimin, Usul min Ilmi Usul, disyarah oleh Syekh Sa'ad Asy-Syasri. Syarah Usul min Usul, di akhir-akhir beliau menerangkan pakai udang-udang itu, pakai imamah itu di tempat yang tidak populer itu udang-udang, itu termasuk pakaian syuhrah yang terlarang. Ya, pakai simak kayak gitu. Antum ke Saudi pakai, terus di Indonesia. Kalau di Saudi ya umum. Ya. Pemimpinnya, ulamanya, para tulabnya, rakyatnya, mereka pakai itu. Sorban yang kayak selendang di kita gitu kan. Apalagi kalau pakai itu pengikatnya. Sultan. Raja minyak langsung herin. Dari Pulau Sukun. Ya, tapi kalau di sini itu enggak berbeda ya, kayak sorban-sorban yang dipakai di sini yang lazim ya. Misal sorbannya di Ponorogo, Imam Bonjol, para habaib itu memang udah biasa di sini. Pakai jubah itu udah biasa. Orang Betawi kalau nikahan pakai jubah udah biasa. Ya, hadir ke maulidan, jumatan pakai jubah itu udah biasa. Ya, udah biasa. Nah, itu yang enggak biasa itu. Jadi jangan, Rasul pakai udang-udang nih. Berarti ini sunnah. Nah, itu. Jadi untuk menyimpulkan itu sunnah juga enggak sembarangan ya. Tapi barakallahu fikum. Lihat hadis Rasulullah. Ntar antum lewat kuburan dikit, patahin pelepah kurma. Masukin ke kuburan. Pelepah kurma enggak ada. Udah, ini batang Kamboja. Cek. Ngapain lo tong? Sunnah. Sunnah. Rasul istrinya 9, tambah riwayat yang lain yang telawafat 2, 11. Sunnah. Sunnah. Kalah yang subur. Enggak tahu ya yang subur ya. Pak Imam tahu itu yang subur. sunah-sunah aja. Ya, hatta ya ikhwah, yang ada nasnya aja para ulama berselisih itu sunnah atau bukan. Misal apa? Poligami. Para ulama berselisih sunnah atau bukan. Cuman dua, sunnah atau mubah. Artinya syariat ini masuk dalam lingkup syariat semua. Mubah dalam syariat, sunnah dalam syariat. Ya, fankihum matabalakum minan nisa'i masna wa sulasa, itu para ulama berselisih sunnah atau mubah. Enggak ada yang haram, ya, emangnya layangan singit. Kan ada tuh sinetron layangan singit. Ya. Dan dikesankan jadi kayak haram gitu. Allah musta'an. Nah. Jenggot para ulama berselisih, wajib atau sunnah. Udah itu aja. Enggak ada yang makruh sehingga pakai jenggot di ledek-ledek oleh Said Abdul Siraj ya, dan para pengikutnya. Semakin panjang jenggot semakin ngobrol, denger itu Ahmad langsung cukur jenggot dah. Enggak ya, bukan karena itu. Bukan ya. Aduh. Takut, saya pikir gara-gara itu takut dikatain goblok sama Said Agus Siraj. Bukan ya. Ya, barakallahu fiik. Tapi udah nunggu lagi sekarang nikmatnya. Tambah lebat lagi. Masya Allah. Ya, sunnah, sunnah. Ya. Dalam mazhab Syafi'i sunnah. Dicukur makruh. Dipendekin makruh. Ya. Baik, lanjut lagi tadi. Wa yaqulu rahimallahu idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli 'urdul haid. 'Urdul haid. 'Urdul haid. Ah, ini juga kata Imam Syafi'i, jika qawli ya, ucapanku menyelisih pendapat Rasulullah sallallahu alaihi, uang pendapatku itu ya ke tembok. Terus wa yaqulu rahimallahu idza sahha alhaditsu fa huwa madhhabi. Ah, itu yang tadi sebutkan. Ini butuh pemahaman para ulama. Ya. Ah, terus lanjut. Hadhihi kalimatus Syafi'i rahimallahu. Terus lanjut. Wal Imam Ahmad rahimallahu yaqulu ajibtu liqaumin 'arafu al-isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyana. Sufyan bin Sufyan Ats-Tsauri. Ini kata Imam Ahmad. Imam Ahmad ini ngomong ke siapa ini? Murid-murid beliau, Khalal. Selevel beliau. Ya. Misal Yahya apa namanya? Ibnu Madini. Kemudian Ishaq bin Rahuya. Saya heran sama suatu kaum yang mereka sudah tahu sanad wasihhatah dan keabsahan suatu sanad. Bukan kayak kita ini. Namun malah mereka berpendapat kepada pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Baik. Ini ucapan Imam Ahmad ditujukan kepada siapa? Ini dijelaskan oleh para ulama dari dulu hingga sekarang. Di antara ulama yang menjelaskan sekarang ini maksudnya di antara adalah Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Ini ditujukan bukan kepada orang awam. Sehingga orang awam enak aja menurut pendapat Imam Ahmad gitu. Imam Ahmad bukan dalil. Giliran ustadznya pendapatnya diselisihi langsung, wah antum ini nabrak gunung. Emangnya ustadz antum gunung apa? Hah? Gunung apa ustadz antum? Ulama. Ya. Walaupun ulama ngelebihin Imam Ahmad gitu, la ilaha illallah. Hah? Kalau kita bantah ustadznya, oh cari panggung, cari panggung. Ustadz ente itu bantah ulama cari apa tuh? Hah? Cari panggung dunia akhirat kayak gitu. Kalau kita baru bantah ustadznya dibilang cari panggung, lah ustadznya bantah Imam Syafi'i. Ya nggak bisa dibandingin ustadznya sama Imam Syafi'i, mencela Imam Syafi'i itu kalau membandingkan, ya itu mencela Imam Syafi'i. Kok dibandingin sama ustadznya zaman sekarang? Ibnu Rajab Al Hanbali di kitab beliau Ar-Radd 'ala man ittaba' ghayra madzahib al arba'ah mengatakan, ini Ibnu Rajab ini. Seandainya ada orang di masa kita yang paling berilmu tentang kitabullah dan tafsirnya, paling berilmu tentang sunnah Rasulullah SAW tentang dan sanad dan syarahnya, paling berilmu tentang akwal sahabat, paling berilmu tentang akwal tabiin, paling berilmu tentang ya, bahasa Arab, dia orang zaman kita sekarang, dia ada di masa Imam Ahmad, jadi santrinya Imam Ahmad aja gak pantas. Berarti antum tahu kedudukan Imam Ahmad kayak apa itu? Jabal, Itu baru jabal betulan. Makanya para ulama disebutkan ya jabal, sabtun, gunung gitu. Disifati oleh ulama yang lain ini gunung. Baru itu kalau kita bantah beliau nabrak gunung kita, kambing nabrak gunung. Ya. Baru itu. Kalau bantah ustaznya kok kambing nabrak gunung, gunung apaan ustaznya bukan mustahid kok. Enak aja. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Muhaddis. Bukan muhardis. Taunya dari hardis, hardisnya hilang lupa langsung. Ya, Imam Syafi'i enggak main-main. Imam Syafi'i itu punya kitab hadis namanya Musnad. Sama kayak Imam Ahmad punya Musnad. Imam Syafi'i itu muhaddis. Emang Imam Syafi'i enggak ngerti hadis? Imam Ahmad ditanya tentang Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, hadis tuhu sahihun wa fiqhuhu sahihun. Ini Imam Ahmad proporsional, bukan karena beliau oh, Imam Syafi'i gurunya, bukan. Imam Syafi'i hadisnya sahih, fikihnya sahih. Ya. Ditanya Imam Ahmad tentang Imam Malik, hadis suhu sahih wa fiqhuhu do'if. Hadisnya sahih, fikihnya do'if. Imam Ahmad ditanya tentang Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah, hadis suhu do'if wa fiqhuhu do'if. Ya tentu. Itu pun yang menilai Imam Ahmad. Nah, hafal 1 juta hadis dengan sanadnya. Ya. Itu baru jabal. Yang kalau kita menyelisihi mereka itu berat itu. Makanya berat menyelisihi perkataan imam. Karena perkataan mereka itu hampir-hampir selalu di atas dalil. Ya. Lah kok bisa ustaznya bantah Imam Syafi'i? Nah, ustaznya itu nabrak gunung betulan. Ya, harusnya kalau membantah imam pakai perkataan yang selevel dengan imam tersebut. Gitu. Paham enggak sini? Nah, kalau kita bantah ustaznya kita bilang nabrak gunung. Dibantah imam enak aja dia. Ini saya sering dengar langsung, saya sudah survei kayak begini mah. Mau di Arab, mau di Indonesia sama aja kayak begitu. Ya, di Arab kayak begitu dulu, ya. Ketemu madakhilah. Ketemu orang-orang yang gulu terhadap Syekh Robi, wah luar biasa. Ya. Saya bilang ini pendapat Syekh Robi. Wah langsung saya diilzam, antum menolak oh Syekh Robi. Oh kacau. Di Indonesia sama aja kayak gitu. Kalau di Indonesia siapa gambarannya? Nah, itu ustadz-ustadz yang katanya senior itu, ustadz senior. Itu ustadz senior ya. Dia ustadz sepuh ya. Ya. Jazahullah khairan ala da'watihi al-hasanah ala nasriddin fi baladina hada al-Indonesia. Naam, silah. Tapi maksum bukan, mustahid bukan, mufti bukan. Ya udah, ketika kita selisihi enggak apa-apa, apalagi kita menyelisihinya itu pakai pendapat imam. Pendapat ustaz antum beda tuh sama imam. Ya saya uqaddim qaulal imam. Ya, kalau begitu saya itu dong lebih pakai pendapat imam dong. Wah antum, qaulul imam laisa dalilan. Wah, perkataan imam bukan dalil. Lah kalau pendapat imam bukan dalil, apalagi pendapat ustadz antum. Fikihnya kan gitu, pemahamannya. Pendapat imam bukan dalil, bukan ustadz antum. Antum nabrak gunung, gunung apa? Apa gunung apa? Siapa yang julukin Ustaz Antum gunung? Siapa? Gitu. Kalau ulama dijuluki gunung, iya, lihat tuh baca siara Alaman Nubala. Apa perkataan Adz-Dzahabi tentang imam-imam? Jabal, jabal. Lihat itu bagaimana ta'dil para ulama terhadap para imam-imam. Baca itu tahdibu tahdib. Bagaimana Ibnu Hajar mengomentari imam-imam? Jabal, jabal. Bahkan ada ulama yang disifati iblis, bukan jarah, ta'dil. Ini iblis. Apa itu maksudnya? Dia itu kuat banget apalannya. Iblis kan gitu sifatnya. Kuat banget. Sampai kayak begitu. Jadi ada ulama yang disifati iblis, tapi itu jarah, bukan jarah, ta'dil. Ada yang disifati do'if, bukan jarah, karena memang sifatnya orangnya lemes gitu. Nah, ada yang disifati iblis. Ada yang disifati bahrun minal bihar, lautan. Ya, jabal gitu. Ada. Nah kalau kita dibantah, ustaz dibilang bantah apa nabrak gunung, siapa yang mensifati ustaz gunung gitu? Siapa? Gunung apa? Ya. Nah ini ya, harus profesional ya. Jangan enggak usah khawatir bantah ustaz. Ustaz-ustaz, ya kalau kita bantah itu pakai pendapat ulama, apa yang mau ditakutin itu apa gitu? Apa gitu? Saya sampai heran juga terhadap teman-teman asatidah menyelisih sebagian ustaz-ustaz yang senior itu. Wah, itu bahaya. Loh, kok bisa antum menyelisih pendapat imam? Gampang aja gitu. Ah, ini anak enggak kunut subuh, walaupun pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i. Terus takut khawatir menyelisih pendapat ustaz senior. Gila itu. Gila itu, menurut saya sih gila itu. Hah? Udah gak waras. Akalnya kemana? Kok takut gitu? Takut apa? Ditahdir. La ilaha illallah, ditahdir. Siapa yang tahdir? Emangnya kok ditahdir kenapa gitu? Datang murka Allah gitu. Emangnya tahdir itu wahyu? Oh, itu Al-Quran dan tahdir kamu. Lah. Gitu. Yang nadir siapa orangnya? Aduh, makanya saya heran tuh. Saya heran tuh sampai sekarang tuh. Makanya ya nggak nyambung sama saya kayak gitu. Nggak nyambung. Kok bisa berani menolak pendapat imam? Ya, namun takut, khawatir menyelisih pendapat ustaz. Bahkan khawatir menyelisih itu diem-diem, nggak berani mengutarakan. Anda setuju sama antum, cuman anda nggak. Ya udah, kalau nggak setuju. Kalau udah sepakat nggak mengutarakan nggak apa-apa. Cuman berarti kalau nggak sepakat sama pendapat imam, lebih-lebih lagi dong memendamnya. Ini pendapat imam diselisihi sorohah terang-terangan. Pendapat ustadz lokal diselisihi dipendam. Diem aja deh. Ajib. Ajib ini. Ah, ngerti nggak maksud saya ini? Ah, la ilaha illallah. Ya. Apa sih yang dikhawatirin gitu? Ya. Saya heran juga sama teman-teman itu. Apa sih yang dikhawatirin? Gak dapat tempat lagi dakwah. La ilaha illallah. Belajar lagi usul salasah itu, bab khauf. Ya. Yang kayak gitu khaufnya khauf tabii bukan. Ya. Hah? Oh, takut ya. La ilaha illallah. Takut. Takut enggak dikasih dakwah. Terus kalau enggak dikasih dakwah kenapa? Enggak apa-apa ya udah. Ya, nanti jadi hujah di hadapan Allah. Saya enggak dakwah, enggak boleh sama dia ya Allah. Udah gitu aja. Ya. Oh, ujung-ujungnya itu ternyata. Ah, kalau enggak dakwah gimana? Mudah-mudahan sih bukan itu ujung-ujungnya. Tahu ujung-ujungnya apa? Yang katanya UUD itu. UUD 45 bukan 45, 45 mah. UUD-nya banyak, basah. Kalau 45 ya dikit. Nah. Itu mudah-mudahan bukan karena itu ya, mudah-mudahan mungkin karena ya memang nggak mau ribut gitu ya, nggak mau ribut. Nah, tapi yang saya sayangkan kalau menyelisih pendapat imam kok nggak dipendam. Nah, menyelisih pendapat ustadz atau komunitas atau pendapat otoritas komunitas kok bisa dipendam? Lebih kuat mana sih, lebih agung mana sih? Ah, itu waraslah sedikit, waras, lihat kenyataan gitu. Jangan bersembunyi di balik ketakutan kayak gitu yang gak jelas ya. Sama yang kalau kayak gitu masa saya sobek-sobek kayak gitu. Hah? Ya sama saya gak peduli misalnya. Ini otoritas, mada otoritas komunitas, saya sobek-sobek gitu. Gak ada kayak gitu, saya injek-injek gitu, hizbiyah kayak gitu ya. Mau ditahdir kayak, mau di apa kayak. Kan ini tahdiran itu bukan wahyu ya. Ya, bukan wahyu. Ibu nggak usah khawatir. Allah musta'an. Dilarang dakwah, ya udah. Jadi hujah di hadapan Allah. Ya, dia jadi hujah di hadapan Allah. Kita nggak boleh dakwah, masih pulang. Sehingga di sekeliling kita musyrikin tetap ada, atau nggak ada yang mengingatkan. Ya udah, dia yang tanggung jawab. Mana lagi tadi? Terus. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة الفتنة أتدري ما الفتنة Al-fitnatu syirku la'allahu idha radda ba'du qawlihi, ya'ni ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ay yaqa fi qalbihi syai'un min az-zaighi fayahliku. Tayyib. Ha. Allah Ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna amrih, maka berhati-hatilah dari orang yang menyelisih perintahnya, perintah Nabi. Antusibahum fitnah, dia ditimpa fitnah di dunia ini. Wa yusibahum adzabun alim, dan di akhirat ditimpa azab yang pedih. Kata Imam Ahmad, atadrimal fitnatu. Ma'nya ma istifham, isim istifham mubtada. Fitnatu berarti khobarnya, topik. Apakah kalian tahu apa itu fitnah? Al-fitnatu asyirku, fitnah itu al-syirik. La'allahu idha radda ba'di qawlih, bisa jadi ba'da qawlih, bisa jadi apabila dia menolak sebagian sabda Nabi SAW, yakni Rasulullah, itu Rasulullah SAW, ayaqa fi qalbi syai'un min az-zaik fayahlik. Ya, ada sesuatu dari zaik, dari penyimpangan yang terpatri di kolbunya, akhirnya dia binasa. Cukup ya, sudah mau pukul 9. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.